الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان أعزنا الله إياكم. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah insyaallah. Kita lanjut pada hadis Abi Rifa'ah Al-Adawi. قال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم رحمه الله عن أبي رفاعة العدوي داري أبو رفاعة العدوي رضي الله عنه قال berkata انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب aku pernah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sedang berkhutbah. Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu datang dari tempat yang jauh untuk satu hajat. Menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, rajulun ghoribun ja'a yas'alu an dini. Wahai Rasulullah, saya ini seorang yang asing, seorang pendatang yang tiada kerabat di sini, yang datang untuk bertanya tentang agamanya, bertanya tentang pokok-pokok agama Islam. La yadri ma dinuhu, dia enggak tahu apa agamanya, bagaimana agamanya. Jadi Abu Rifa'ah radhiyallahu taala anhu menyela-nyelai khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat salat Jumat. Beliau karena belum tahu hukumnya ngajak bicara kepada imam yang sedang berkhutbah. Barakallahu fikum. Memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah seorang yang pendatang yang terasing, datang ingin bertanya tentang agama karena saya enggak tahu apa itu agama Islam. Masya Allah, karena Abu Rifa'ah adalah radhiyallahu anhu seorang yang sangat haus dengan ilmu, sangat membutuhkan bimbingan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam seketika itu menghentikan khutbahnya. Fa'aqbala ilayya, Rasulullah SAW langsung menghadapkan badan sama saya. Wataroka khutbatahu, beliau meninggalkan khutbahnya. Masya Allah ya. Karena orang ini belum lama masuk Islam, ingin belajar agama Islam, dalam keadaan bersemangat ingin belajar, tapi belum tahu. Karena sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghentikan khutbahnya dan melayani orang tadi. Fa'aqbala ilayya, Kata Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW langsung menghadapkan dirinya kepada saya. Ya, fa'ak wataroka khutbatahu, lalu meninggalkan khutbahnya. Fa'utiya bi kursi, lalu beliau didatangkan kursi. Khiltu qa'imahu hadidan. Saya mengira kaki-kaki kursi tersebut terbuat dari besi. Ya. Berkata Humaid rahimahullah, arada khasyaban aswad hasbahu hadidan. Beliau melihat itu adalah kayu yang berwarna hitam, kaki-kaki kursinya Rasulullah SAW, sehingga beliau mengira itu adalah besi. Bako ada alaihi, lalu Nabi SAW duduk di atas kursi tersebut. Faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Maka beliau alaihi salatu wassalam mulai mengajarkan kepadaku, mengajari aku apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Masya Allah ya. Ini begitu besar perhatian Nabi SAW kepada para sahabatnya atau orang-orang yang ingin belajar agama. Ya. Sampai khutbah Jumat beliau hentikan. Beliau tinggalkan. Turun dari mimbar, didatangkan kursi, lalu beliau duduk di kursi, lalu menjelaskan kepada Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu. Naam. Ya, tentang apa saja pokok-pokok dari ajaran Islam. Taib. Summa ata khutbah, selesai Rasulullah SAW menjelaskan, beliau melanjutkan khutbahnya, fa'atamma akhirah, dan beliau menyempurnakan khutbahnya sampai terakhir. Qala liman azanallahu yakum. Ya, kita masih membahas tentang apa? Al-julus 'ala sarir. Bab tentang bolehnya duduk-duduk di atas ranjang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya menyebutkan tentang duduk di atas kursi. Rasulullah SAW duduk di atas kursi ketika mengajari manusia. Ya, dan ini hukumnya enggak apa-apa. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan agama Islam kepada manusia, beliau duduk di atas kursi. Para pendengarnya duduk di lantai. Yang seperti ini. Ya, perkara yang tidak mengapa untuk dilakukan. Ya, bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab, bisa jadi untuk lebih mudah menyampaikan kepada orang-orang yang hendak belajar. Memudahkan, menyampaikan suara, menyampaikan penjelasan, menyampaikan kalimat yang mudah dipahami kalau beliau duduk di atas kursi. Dan ini yang alhamdulillah dijalankan ya oleh salafiyin di berbagai daerah. Tatkala mereka belajar, ya, maka sang narasumbernya itu kadang duduk di kursi. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sifat apa? Rendah hatinya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, walaupun beliau sebagai khatib sedang berkhutbah, ya, akan tetapi beliau ketika ada orang dari jauh, orang yang memiliki hajat dengan beliau, menyampaikan hajatnya kepada beliau untuk belajar Islam dan seterusnya, ternyata beliau sempat ya melayani orang tersebut karena hajat orang tersebut lebih mendesak dibandingkan para sahabat yang memang sudah paham apa itu Islam yang hendak diceramai dalam khutbah oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sementara orang ini yang baru datang adalah orang yang baru. Wa ma yadri dinah. Dia tidak tahu apa agamanya. Ya. Sehingga di sini para ulama menyebutkan tentang apa? Kaidah. Ya. Al-bada'atu fal aham bil ahami. Ya, hendaknya kita memulai yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Atau dalam istilah bahasa sekarang, kadang kita bikin skala prioritas. Kita bikin skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Yang paling didahulukan, yang paling penting. Ya, tatkala kita nggak bisa menjamak. Tatkala kita nggak bisa mengkompromikan. Maka dahulukan yang penting. Ya, orang ini ketika nggak tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu agama Islam. Ya, sementara para sahabat sudah paham masalah agama Islam. Para sahabat sudah ngerti. Ya. Dan kebutuhan orang ini lebih mendesak daripada kebutuhan para sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW memprioritaskan orang ini. Ya, karena orang ini kalau tidak diselamatkan, tidak diajarkan kepadanya apa dasar-dasar Islam, apa itu akidah Islam, maka khawatir dia akan kembali murtad. Ya, akan kembali meninggalkan ajaran Islam. Ya, sehingga dalam Islam prioritas dakwah. Ya, di sini mu'alaf memiliki ruangan yang cukup besar sampai mereka berhak menerima zakat. Para mu'alaf, ya, termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah kaum al-mu'allafatu kulubuhum. Para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, untuk dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat butuh untuk dibimbing, dikuatkan imannya, dikuatkan tauhidnya. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini juga, ya, terdapat faedah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam itu begitu perhatian kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama, memiliki perhatian yang besar. Abu Rifa'ah datang dari jauh, ya, untuk ketemu Rasulullah SAW untuk belajar. Sudah Allah sampai di masjid, beliau sedang khutbah. Nah, sehingga Rasulullah SAW begitu perhatian ketika Abu Rifa'ah sebagai utusan dari kaumnya untuk belajar ilmu agama, maka itu diprioritaskan agar dia nanti pulang kepada kaumnya mengajarkan ajaran Islam, agar dia bisa mengajarkan ajaran Islam yang mana ini merupakan, ya, sarana untuk menyebarkan dakwah Islam. Khadali mana azanallahu yakum, bahwasanya ini perhatiannya Rasulullah SAW begitu besar kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, sampai-sampai ini dipahami oleh para sahabat. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ketemu para penuntut ilmu, beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai, selamat datang, ya, dengan orang-orang yang kami diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para penuntut ilmu. Agar kita punya perhatian kepada para thalabatul ilm, kepada para santri, ya, para penuntut ilmu. Kenapa ya ikhwah? Karena mereka adalah orang-orang yang akan menjadi estafet yang melanjutkan dakwah Islam. Ya. Mereka-mereka lah para penuntut ilmu yang akan bisa melanjutkan tongkat dakwah. Ya. Karena dengan penuntut-penuntut ilmu, mereka-mereka ini insyaallah akan bisa menjadi calon-calon para duat, calon-calon para dai. Ya, biiznillahi ta'ala. Ya, ikhwat aliman azinallahu yakum, karena para dai di dalam ahlu sunnati wal jamaah dalam manhaj salaf itu tidak sembarangan. Ya, mereka harus menjalani tahapan proses belajar Ya, mulai dari dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, dasar-dasar tauhid, ya, adab, akhlaknya, ilmu bahasa Arabnya, terus sampai berjenjang, tingkat di atasnya, ya, sampai mereka memiliki ilmu alat, mereka memiliki beberapa dasar-dasar ilmu syariat, yang dengannya dia akan bisa bermanfaat untuk kaumnya. Akan bisa bermanfaat untuk kaumnya. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka para penuntut ilmu itu belajar betul-betul serius dari dasar-dasarnya sampai ya tingkatan yang di atasnya sampai tingkatan yang di atas. Baik. Oleh karena itu kita diwasiatkan ya untuk memperhatikan mereka para penuntut ilmu agama, dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini juga bahwasanya tidak mengapa seorang khatib untuk menghentikan khutbahnya ketika ada perkara hajat yang memang dibutuhkan. Ya. Para khatib untuk menghentikan khutbahnya ketika memang ada hajat yang dibutuhkan. Kata liman azanullah yakum. Ya, seperti yang terjadi di dalam kisah tadi. Rasulullah SAW sampai turun dan duduk di kursi untuk mengajari orang-orang tentang agama Islam. Nah, ya demikian juga ketika ada seorang khatib, tiba-tiba ada perkara yang lebih penting atau yang sangat penting mendesak. Ya, seperti dulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba ada syariah, pasukan kecil yang diutus oleh Umar radhiyallahu ta'ala itu sedang terdesak oleh musuh. Maka Umar radhiyallahu ta'ala sempat ya dikasih karomah oleh Allah Azza wa Jalla. Sempat melihat ya, mendengar suaranya mereka yang sedang terdesak tadi. Sehingga Umar radhiyallahu ta'ala memberikan komando, "Al-jabal, al-jabal, al-jabal ya syariah." Ya, kalian berlindung ke gunung, kalian berlindung ke gunung. Dikomando sama Umar. Ya, sampai terdengar oleh pasukan syariah tersebut, pasukan kecil tersebut, biarinlah. Ya, setelah itu pasukannya menjadi selamat dari kejaran musuh. Yang menjadi syahid di sini tidak mengapa. Untuk khatib kadang memutus khutbahnya dalam hajat yang memang diperlukan. Ya. Demikian juga misalkan khatib lagi berbicara tiba-tiba ada yang ribut sendiri. Lagi berkhutbah. Ya, ada yang ribut. Maka ditegur. Ya. Materi khutbahnya tiba-tiba beralih, ditegur dulu orangnya. Ya, kenapa? Karena orang kalau ribut dalam khutbah Jumat, itu akan bisa Jumatnya sia-sia. Ya, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub. Ya, idza qulta li sahibika ansit. Ya, kalau engkau mau berkata kepada temanmu, diam. Sementara imam sedang berkhutbah. Yaumal Jum'ah pada hari Jumat, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Ya, para ulama menyebutkan maksud laghauta, engkau telah berbuat sia-sia, yakni Jumatmu enggak berpahala. Jumatmu tidak berpahala. Sebabnya kenapa? Karena bicara. Ya, sehingga imam kadang butuh untuk mentanbih. Ya. Kalau memang itu wallahu a'lam bishawab diperlukan. Atau ada hal yang lainnya yang mungkin penting dipandang penting oleh imam. Baik, dalam hadis yang mulia ini juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ya, terdapat faedah. Di sana ada kaidah la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajati. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu diperlukan. Ya, tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu diperlukan penjelasan tersebut. Rasulullah SAW lagi ditanya tentang apa itu Islam. Apa dasar-dasar Islam. Nah, ya. Dan ini penjelasan yang sangat dibutuhkan oleh orang tadi. Sehingga Rasulullah SAW berhentikan dulu, dipotong khutbahnya. Tinggalkan sementara khutbahnya. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh menunda-nunda penjelasan tatkala hajat menuntut untuk itu. Ya. Kata liman rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga kita. Ya, ketika ada orang butuh sekali penjelasan dari kita, keterangan dari kita, mendesak, jangan ditunda-tunda. Segera jelaskan, segera sampaikan agar orang tersebut segera mendapatkan jawaban. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh menunda-nunda penjelasan, ya. Menunda-nunda jawaban padahal dia sedang sangat membutuhkan perkara tersebut. Baik, kemudian kita baca bab sesudahnya. Qala liman azanullahu yakum atau hadis sesudahnya. Qala rahimallahu an Imran ibn Muslim radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Muslim yang semoga Allah meridainya. Ra'aitu Anasan jalisan ala saririn. Aku pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu duduk di atas ranjang. Kita masih membahas tentang bolehnya duduk-duduk di atas tempat tidur. Wadi'an ihdari jelaihi, beliau meletakkan salah satu kakinya alal ukhra, di atas kaki yang lainnya. Ya, jadi duduk di atas ranjang, kaki yang satu diangkat, ditumpuk di atas kaki yang satunya. Barakallahu fikum. Ya, dan ini perkara yang mubah. Boleh seorang duduk, ya, mau diangkat kakinya satu atau diangkat kakinya dua-dua. Ya, kalau di sini disebutkan diangkat kakinya sebelah. Hukumnya mubah, tidak mengapa. Ya, selama tidak terlihat auratnya. Selama tidak terlihat auratnya. Ya, karena kadang sebagian manusia kalau pakaiannya longgar, ya, atau celananya agak longgar, ketika duduk diangkat salah satu kakinya, kadang apa? Lututnya kelihatan sebagian. Maka ini tentunya dilarang. Ya, barakallahu fikum, ada sebagian ikhwah, Masya Allah, kadang menganggap sepele. Ya, pakai celana longgar, Masya Allah. Celananya bukan sirwal, tapi celana yang, celana apa namanya? Gak celana bola, cuma gak panjang. Tapi tatkala terangkat lututnya, dia meluncur ke bawah. Kainnya jatuh, meluncur, ya, sampai lututnya terlihat. Masya Allah. Dan yang seperti ini tentunya sangat tidak dibenarkan, ya, untuk menutup aurat-aurat kita semuanya. Walaupun pada sama laki-laki. Ya, apalagi lebih parah dari itu, main bola seperti itu. Ya, tidak pantas. Main bola sampai celananya, ya, ketika celananya kalau berdiri normal tertutup, tapi kalau sudah lari kena angin tangkat-tangkat, ya, lututnya terlihat kadang tersingkap-singkap. Ya, yang sebenarnya ini tentunya tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca bab sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah. Bab idza ra'a qauman yatanajawna fala yadkhulu ma'ahum. Bab apabila melihat satu kaum yang mana mereka ini sedang yatanajawun, berbicara bisik-bisik. Fala yadkhulu ma'ah, jangan dia nimbrung masuk ikut nguping mendengarkan mereka. Ya, Masya Allah. Ini diantara adab yang tidak bagus. Tatkala ada, ya, satu kaum lagi berbicara satu masalah, pembicaraan yang sebenarnya rahasia, jangan kemudian kita ikut nguping di situ. Kita ikut mendengarkan. Ya, adab yang dilarang. Baik, beliau membawakan di sini dari Sa'id Al-Maqburi rahimahullah. Beliau berkata, marartu 'ala ibni Umar. Aku pernah melewati Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa ma'ahu rajulun yatahaddatsu. Dan bersama beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada seorang yang sedang berbincang-bincang. Masya Allah ya. Ini ada dua orang sedang berbincang. Bincang yang Allah alam bisawab. Pembicaranya ini rahasia. Fakumtu ilaihima. Lalu aku bangkit menuju kedua orang tersebut. Falatoma fi sodri. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma langsung melatoma itu menampar ya. Memukul tapi dengan telapak tangan. Ya. Latoma fi sodri. Beliau langsung memukul di dadaku dengan telapak tangannya. Ya. Faqala lalu beliau mengatakan idza wajadtasnain yatahaddatsani fala taqum ma'ahuma. Kalau engkau mendapati ada dua orang sedang berbicara rahasia lagi berbincang-bincang, fala taqum ma'ahuma. Jangan engkau bangkit ikut nimbrung di situ. Wala tajlis ma'ahuma, atau engkau ikut duduk bersama kedua orang tadi. Hatta tastazinaha, sampai engkau minta izin sama ya tastazinahuma, sampai engkau minta izin kepada kedua orang tadi. Ya Masya Allah. Fatalimana azinallah yakum. Ini diantara ada ya untuk kita menjaga rahasia saudara-saudara kita. Ya, ketika dua orang sedang berbicara, ketika dua orang sedang berbicara yang berbisik-bisik atau yang dia nggak ingin untuk didengar oleh siapapun, maka jangan kita masuk ke situ kecuali setelah minta izin. Afan, bisa saya duduk di sini? Oh iya, follow. Ya, kalau ternyata nggak diizinkan, aduh jangan dulu, kita masih ada perlu. Oh iya, follow, antum menjauh dulu. Berarti kita harus menjauh. Ya, dan ini jangan kita ikut mencuri pendengaran. Ya, dari sini kita tahu ikhwata limana azinallah yakum, haramnya untuk kita tajassus. Cari-cari ya informasi, memata-matai saudara kita. Ya, dicari-cari informasinya, dimata-matai sampai ya, pembicaraannya disadap, direkam dan seterusnya. Padahal dia enggak ridho. Dia enggak ridho ketika diperlakukan seperti itu. Maka kita dilarang ya untuk mencuri dengar apa yang sedang dibicarakan oleh saudara kita. Apakah itu urusan pribadi atau urusan keluarga atau urusan yang lainnya. Kalau seandainya ada dua orang lagi berbincang, jangan kita ikut nimbrung. Dan ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kadang ada anak-anak kita lagi berbicara, orang tua lagi berbicara, ada anak kita ikut nimbrung. Kita ajarkan untuk pergi menjauh. Ya, kenapa? Karena ini untuk mendidik mereka dari sejak kecil. Jangan sampai mereka melanggar ya dari larangan yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Fadali mana azinullah yakum. Ya, demikian juga di dalam hadis yang mulia ini ya, kita harus memahami hak saudara kita. Ya, hak dan kehormatan saudara kita. Ketika lagi berbicara harus minta izin kita. Dua orang lagi bicara kita harus minta izin. Ya, bukan minta izin tatkala mau masuk rumahnya saja atau mau pinjam barangnya saja, tapi ketika keduanya lagi berbicara kita minta izin. Bisa saya sampaikan kepada antum? Ya, bisa saya minta izin untuk ketemu dengan antum berdua? Ya, kalau diizinkan, fadol. Ya, karena ada sebagian orang nganggap sepele. Ada dua orang lagi berbicara, dia datang nimbrung. Langsung dia ajak bermain atau ngajak berbicara, berdialog. Ya, subhanallah. Ya, ini orang yang gak tahu ada. Ya, kalau ada dua orang lagi berbicara, apalagi dikatakan, ya tanda jauh. Mereka sedang berbisik. Bicaranya kayaknya serius dan rahasia. Jangan kita mendekat. Kecuali setelah minta izin. Di sini juga terdapat faedah barakallahu fikum, ya, kadang para salaf mengajari murid-muridnya dengan bentuk apa? Tadi dipukul di dadanya. Latoma fi sadri. Ya, agar bisa ngerti, paham. Kalau ini dilarang, langsung dipukul. Ya, fakultu aslahakallah ya Aba Abdurrahman. Innama roja'utu an asma'a minkuma khairah. Aku katakan, kata Sa'id Al-Makmuri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Ya, semoga Allah memperbaiki urusanmu wahai Abu Abdurrahman ibnu Umar, kunyanya Abu Abdurrahman. Innama roja'utu an asma'a minkuma khairah. Sesungguhnya saya ini hanya ingin mendengarkan dari engkau berdua kebaikan. Artinya dia pikir ini adalah ilmu. Ya, yang lagi disampaikan adalah satu ilmu, satu kebaikan. Ya, tapi ternyata apa? Itu perkara yang tidak dibolehkan untuk didengarkan, maka dilarang. Langsung dipukul di dadanya. Ya, sampai minta izin baru boleh untuk bergabung. Fata limana azanullah yakum, dari sini ya, walaupun kita kadang menginginkan kebaikan, menginginkan ilmu, wah ini ada dua ustadz kita lagi berbicara. Sepertinya kalau disampaikan itu biasanya ilmu, yang mereka bicarakan ilmu. Kita ikut nimbrung. Jangan, kita minta izin dulu. Boleh saya ikut bergabung? Boleh saya ikut duduk di sini? Kalau enggak bisa, khawatirnya pembicaraannya hal yang tidak boleh untuk didengar. Ya, karena ikhwah, kadang ada perkara-perkara yang tidak boleh untuk didengar oleh kita. Ya, maka wajib untuk kita menjaga kehormatan saudara kita. Taib ya. Allah alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.